Kaulah buah hatiku. Yes. Kan ku curahkan segala kasihku. Myself. Kau semangat bara apiku. Strength. Hadiah terbaik bagiku. Tangismu memecah ketegangan di pagi hari. Wajahmu bersinar bagaikan mentari. Tak terasa tangisku pun ikut mengalir. Saat ku sadari putra pertamaku terlahir. 9 bulan ibu dan ayahmu berjuang. Bekerja keras untuk mencari sejumlah uang. Hepap di sini tak bergelimang permata. Tapi selama ada harapan jalan pun ada. We almost gave up, but we keep going. Time was running out, cash wasn't flowing. But God is always there, Tuhan tunjukkan jalan. Logika gagal, iman yang jadi andalan. Dan kini kau hadir di pangkuan ibumu. Dan kini ku bangga nyanyikan lagu untukmu. For my son, Aaron Miguel Benjamin. I'm so proud, kau buat ku ingin bernyanyi. Kaulah buah hatiku, kan ku curahkan segala kasihku. Kau semangat bara apiku, hadiah terbaik bagiku. Kaulah buah hatiku, kan ku curahkan segala kasihku. Kau semangat bara apiku, hadiah terbaik bagiku. Yeah. My wife, you're so strong and tough. Kau tunjukkan kesabaran and pure love. I know it was painful, sakit yang tak mudah. Tapi cinta akan bayi membuat kau lupa. Bulan demi bulan berlalu kau hadapi. Even when you gain weight tetap kau sikapi. Dengan penuh harapan akan bayi ini. The most handsome baby di tanganku kini. Makin susah untuk kau bergerak. Makin giat kau bekerja serentak. You broke my heart to see you work so hard. But you were so determined from the start. Dan ku bangga juga to have you as my wife. We're a son, we're a family now ready to raise life. For my son, Aaron Miguel Benyami. I'm so proud kau buat ku ingin bernyanyi. Kaulah buah hatiku, kan ku curahkan segala kasihku. Kau semangat bara apiku, hadiah terbaik bagiku. Kaulah buah hatiku, kan ku curahkan segala kasihku. Kau semangat bara apiku, hadiah terbaik bagiku. Semangat para apiku, hadiah terbaik bagiku.